salatam. Kata khotib, ya jangan mengelangkan kamu pada bacaan. Ya sedang, oh kami banyak dari kesedihan. Dan carilah antara dengan antara demikian itu keras dan pelan, carilah jalan tengah. Kalau sholat itu memanggil Allah dengan bacaan atau dengan doa itu, bacaannya terutama jangan kamu terlalu keras, jangan terlalu sedang saja. Allah itu mutakhir waktu ilmu ambil ini surat ilfahdi wasbir dan syakam ma'an badan yang ikhuna Allah bila madati wa asli yuridu na wajah. Ini yang bersama dengan di depan. Sabarlah kamu Muhammad, sabarkan Muhammad nafsakan diri kamu ma'an ladina ikhuna Allah bersama orang-orang yang menyembah mereka pada Tuhan mereka bilwadah diwalasi di pagi dan sore, yaitu yuridu nawajah, mereka menghendaki pada wajah Allah. Ini yang mau kita ambil ini. Biasanya kalau orang senang sama orang, dia itu melakukan sesuatu itu biar dilihat oleh orang yang disenangi. Wah, mampu tiluruh depan, karena ada cewek yang lagi ngeliat, wah kuat ini, berjumpa apalagi, supaya dilihat oleh orang yang dicintai. Pernah enggak kita ibadah ya Allah, lihatlah saya Allah, undur di ya Allah, lihatlah saya ya Allah, saya cari di toko ya Allah. Jadi ibadah kepada Allah, yuriduna wajah, mengendaki wajah Allah supaya dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, lalu diridhoi oleh Allah. Muhammad, orang yang seperti itu jangan kamu pisahin Muhammad, harus kamu gandeng terus. Itu orang montok, itu cintanya pol itu malam, yuriduna wajah yang kita ambil. Jadi kalau gak latihan, gak sampai kena disini, gak sampai. Jadi ketika kita sholat, baca Qur'an, istighfar, bahkan kita memberikan sedekah misalkan. Inna manutahimukum liwa sihillah. La nuhidu minkum yasa'ala wa syukur. Wa la ta'fu'ailaka anhum turidu zinatan hayati. Jangan melewati apa dua mata kamu meninggalkan mereka, anhum jauh dari mereka. Tulidu zina terhadap dunia karena menghendaki kamu pada hiasan kehidupan dunia. Gara-gara kamu mencari dunia, ingin gemerlapnya dunia, kamu tinggalkan mereka, jangan mau. Wala tuzik man alfana qalbahu antikrinya wadalah. Jangan takat kamu Muhammad man pada orang al-falna yang melupakan kami Allah walau pada hatinya an-bikrina jauh dari ingat kepada Allah. Pertama ada mengikuti siapa man awamu pada awam suhnya. Wakana ada apa amruhu perkara yang dan iku furupan rusak fa'aloko wana tafri ikum nantimun. Furut itu perkara-perkara yang gak tertib, gak urut, gak rapi, itu namanya furupan. Yang kita ambil man al-fanda al-bahu an-fidhina wa tabahawa. Orang yang oleh Allah hatinya dibikin lupa dengan Allah, dibikin dia hanya ingatnya itu hawa nafsu, pokoknya nuruti nafsunya, tak lupa dengan Allah. Muhammad, kamu jangan mau taat kepada orang yang model begini. Orang begini tidak cinta Allah, tidak ingat sama sekali sama Allah. Jadi ada orang itu

besar ini dipotong sini di belakang tak dan memotong nanti akan sampai nanti kemudian dipancung. Kadang-kadangnya model lain diikat terus dipanah terus terus sampai mati kayak hewan gitu, bikin sasaran kemudian dipancung. Dia siap begitu saking memilih Allah, cintanya kuat kepada Allah. Ya Allah, saya punya Allah, saya gak punya Allah. Kalau kita sekarang bayangkan ya, bayangkan yang disuruh memilih itu pilih mati itu katakan Allah dapat cinta kamu sampai di mana nih kita ini? Belum, belum gitu. Coba sekarang suruh milih apa namanya tapi ini kamu mau ke Pakong sana misalkan kamu Pakong sana kasih uang 3 juta tapi kamu ngaji di sini pilih mana? Pilih ke Pakong ambil uang dulu terus ngaji lah. Itu enggak pilih, namanya ada pilihan. Jadi jelas jelas ngaji, jelas saudaranya. Enggak emang dengan Allah ya. Ini baru perbandingan hanya sedikit lagi bedanya. Bagaimana mati, hidup mulia bersama Fir'aun sama mati, pilih mati. Karena cintanya kuat sama Allah. Lalu Fir'aun namanya, walladhi fatarana fayda'kan diri'a. Baik, ayat nomor 90, wa man a'rada 'an dzikri fainahum 'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dia akan dzikri dari ingat kepada Allah. Dzikri ini ada dua maknanya. Peringatan ku Allah berarti Quran. Wa anzalna 'alaika dzikra. Quran itu namanya juga disebut zikro, peringatan. Tapi kalau ini sekarang yang kita maknanya ini ingat kepada siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah. Tidak mau ingat kepada saya, tidak mau cinta saya lalu ingat kepada saya. Karena aku manusia terbongkar. Sebenarnya bagi dia kehidupannya sempit di dunia. Tidak akan pernah berjumpa keleluasaan dia. Kalau tidak mau cinta Allah, ingat Allah. Kata Allah. Karena itu muta'alliqah min surati al-anbiya. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Qalu harriku wansuru ayatan ikun turfayu. Kulna ya naruku li badan wa salamat. Jelas maknanya, bakarlah, membakarlah kalian berdua dan tolonglah, menolonglah pada teman-teman kalian ikut nufai. Terus kulna ya naru, berkata kepada Allah ya naru wahai, api kuni jadilah kami kubatan dingin, wassalaman dan selamat, menyelamatkan maksudnya alaih wahai. Dingin itu belum tentu selamat lah. Ada orang kedinginan sampai mati itu ada. Kalau ini dingin dan selamat, menyelamatkan. Ini contoh orang yang cinta Allah. Keadaan bahaya yang sangat pasti itu bisa selamat. Bisa selamat karena menjadi kekasih Allah. Pasti menurut akal nanti barangnya sudah jelas dibakar kok, jelas pasti mati, pasti panas, pasti mati. Tapi oleh Allah dibalik kepastian itu menjadi sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti karena polanya rasa cintanya Nabi Ibrahim dan Allah kepada Nabi Ibrahim. Alayatul muta'alliqatu bil ahkam min surah al-Hajj. Oleh kulli umatin ja'allah mansakan liyakus Allah. Dan menjadikan dan bagi tiap-tiap umat ja'allah kami membuat mansakan tempat ibadah atau cara ibadah. Kalau orang, kalau umat kami Muhammad mansakan ini contohnya haji, tempat tempatnya di Mekah, Madinah, Arafah. Tujuannya apa? Lihat dulu Ismallah supaya menyebut. Nah, perhatikan, kalau ada Ismallah itu, tapi kalau beda dengan lihat kurullah. Kalau lihat kurullah, ingat kepada Allah. Tapi kalau lihat kuru, Ismallah supaya menyebutkan nama Allah. Menyebut nama Allah itu karena diambilnya ini, karena sudah ingat sama Allah. Karena ingat sama Allah, terus menyebut nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak siapa apa yang memberi rezeki siapa Allah kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Yang kita ambil, Allah membuat kegiatan tempat ibadah itu supaya contohnya haji, supaya orang menyebut nama-nama kekasihnya, itu nama-nama Allah atas rezeki yang diberikan. Coba sampai Allah menjelaskan di tempat khusus pun supaya orang itu membuktikan cintanya kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Alladzina idza dzukirallah wajidat qulubuhum, sudah ini. Wa basyiril mukhbitin, kabarilah kabar gembira mantap kalau orang yang mukhbit. Mukhbit itu orang-orang yang sangat tunduk, sangat tenang, yaitu alladzina idza dzukirallah wajidat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut Allah maka hatinya menjadi takut. Kalau belum takut berarti belum dekat dengan Allah. Kalau belum dekat dengan Allah berarti belum cinta dengan Allah. Inna Allah yudhafi'ani ladina amal inna Allah la yuhibbu kullu khawani kafur, sudah dapat. Allah tidak cinta pada setiap pengkhianat. Kafurin lagi banyak kufurnya, tidak bersyukur. 94 di sana terangkan wa'tasimu billah wa maulakum, berpegang ayat 78 ya, nomor 98, berpegang teguhlah kalian billahi dengan Allah, berpegang teguh dengan Allah, kendiran Gusti Allah, soalnya apa? Wa Allah iku maulakum khasiran tadi aman maulam alaikum. Berpegang teguh dengan Allah itu maksudnya dengan Quran hadis, coba. Atau ini bahasa tawakal. Pokoknya punjer pegangan itu hanya Allah. Terus kemudian, soalnya Allah itu gak kasih kamu. Nah, ini pernyataan Al-Mu'tahalimu Ilmahimu Surat Al-Furqan. Surat Furqan, satu lagi. Ini pernyataan siapa? Hamba-hamba Allah yang disembah seperti Nabi. Siapa ini? Nabi Isa, Hussein, Malaikat. Itu jam berapa? Masih kurang? 4